bunga perlu. Paralun paranuda panjang pangampura hampura sapa panjang galuran mucacan muntung caritan mucan laksana mucan laksana. Galuran mucacan muntung caritan mucan laksana atu ye urang cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Ngagalur turunan jaman kapungkur nyacap kena carita carita nuka tunda jaman baheula. Gen galur nu kapungkur mapai carita nu baheula nyatana keur waktu jaman dopara masih muda. Keur waktu jaman dopara ia masih muda. Urang nyuk-juk-juk nyatana galur anu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda cuang nyatur kena tuye nyatana di ujung kanci. Sahar nyatana atuye nunuju calik dina salebeting kedaton. Atu ye jenengan anak Prabu Bentang ayunan nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton. Pingkalih tuang pinutra nugelis si tunjung biru. Eta jenengan anak Prabu Bentang ayunan nyatana kasondong dina salebeting kedaton teh kaligane nyatana api. Pok ngandika ngandika nek lilis manis leuleuy kede aluna pangandika. Cumeluk kanu janten tuang pinutra. Nu gelis tunjung biru tembalan Prabu Bentang ayunan. Boko-boko mas gelis anaking tuang pinutra rama bager tunjung biru calik satatar jeng rama anaking tuduh kaulanun rama mangga putra panjenengan nu gelis tunjung biru kaula nu neti payun nyangga kena sembah pang bakti kakresa jeng rama. Mbok bilih putra lengga kirang tata kirang titi songong belengong lukak lanyak camplak agung cukup lumur neka suhun. Jembaran puranu diteda kaulanun rama kalayan jiad bang doa putra panjenengan tikrasa jeng rama tansa pangajeng-ajeng kaulanun rama. Dedeh anaki gelis diterima sakabe sembah pang bakti hidap bage dicatet dina ati sanobari numual kena ku awah gingsir anaking puputon kembang kedaton pangesi hati ama. Bagja bager bagja kalaya nyata napang duati amat tekudu dipenta bager atu naon kolot ngaranak lamun terek ngahampurakan ujadi anak na ulah cangcaya bager pang dua ayah dinasa gedengen hidup. Aduh kaulan nun rama atu rebu nuhun laksa ketika bingahan rama dewaji. Dinasa gedengen putra nyangga kena sembah pang bakti kresa jeng rama tengangkir putra panjenengan bade ayah pikresa naon kaulanu. anaking tuang pinutra rama. Perlu nyatana atuh kauning aku hidap bager. Tuh tingali nyatana di alun-alun. Dina buruan karaton nyatana seueur para raja, para nama, para mantri, para bupati, para gagedeng lan para satria. Sakabehna ngagakeun sripitakeun sabda panglamar nyatana kahidup coba rek kumare ka pendayaanna anaking ieu rama lamun geus kieu nyacarana. Rama ngarasa nyatana bingung nu temanggih tungtung mana susah nu taya sudana anaki. Mana ayeuna hidep mana diangkir ku kersa jeung rama. Sae nyatana atuh ayeuna geura dipilih nu mana nyatana nu kudu ditarima. Lamun raja, raja numana, lamun narpati, narpati nundi, lamun satria, satria numana anaki. Duh, kaula nun rama. Sarebu ampun, 2000 ampun, katilu manuhun baik kaula nun rama. Putra ternyata nada, duh, masih palai lalagasan. Masih palai lelengohan kaulanmu. Teu acan ngagaduhan emutan tapi kalebah dinya rama agung-agung bae ngawurkeun cai ka langit atuh sae geura nyatana atuh di wartoskeun bae ka para raja ragawaking mah teu acan siap kaulanmu teu acan siap. Duh, 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae rama. Gelis anaking tuang pinutra rama bager. Sakawitna rama ngagaduhan emutan tapi kalebah dinya. Tapi dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa. Ku ayana rama ngarasa bingung nu temanggi tungtung ngarasa susah manahnya tenu te ayah sudana. Sebab sakabeh para raja ngadesak sakabeh para raja nyatana nyanggakeun panglamar. Kahijilan kadua anaking tuang pinutra rama. Atuh nyatana anu barang tangtu jadi nyatana carita balarea. Anu barang tangtu nyatana jadi ayeuh-ayeuhan bahan carita nyatana atuh para raja. Ari ceuk rama mah geulis anaking nyatana tuang putra ama puputon kembang kedatoncu. Leuwih hade nyatana prak nu mana nu kudu ditarima bageur. Keun rama nyatana nu masihan kaputusan nyatana tanapin rama nu ngumumkeun. Duh, kaula nun rama dewagi. Agung-agung bae rama. Dipikir maleres pisan kaula nun rama ye para raja ti salawe nagara nyatana para satria para gagedeng para gagedeng para narpati hindap puguh nyatana mika palai ragawaki rama kieu ayeuna mah putra nyatana sayagi. Di dahu nyatana kusing sahabat nyatana putra teh terus terang bae alam nyatana atuh moal rek milih kasih putra panjenengan nyatana eta panglamar teh rama geura tarima sakabeh nyatana ti para raja ti para narpati ti para bupati ti para satria. Panglamar geura tarima rama dewaji. Sababna sebab lamun nyatana ditarima salah saiji lamun narima nu itu kumaha nu ieu lamun narima nu ieu kumaha nu eta lamun narima nu eta kumaha nu itu da kabeh nyatana samia dungkap sakabeh boga karep nyatana mibanda ragawaking kaula nun rama. Mana ayeuna mangkuayana rama sadaya panglamar geura tarima nanging nyatana keun ragawaking bakal masihan kaputusan. Ayeuna nyatana ieu putra panjenengan Rama ieu. Kapaksa bakal ngadamel tindakan lantaran lamun putra teu ngadamel tindakan anu tangtu bakal timbul dordar papaseaan bakal timbul huru-hara boa teuing mah nyatana bakal nimbulkeun Raja Wisuna. Rama. Ayeuna putra nyatana kapaksa bakal ngadamel tindakan bakal ngadegen sayembara balabar kawat. Ka para raja, ka para gegedeng, ka para satria, ka para narpati. Kaula nun Rama, yuh putra teh nyatana nuhunkeun di mas kawinan. Mangrupa dunya banda barang. Nyatana reana tujuh parahu lamun uang perak saparahu lamun uang dolar saparahu lamun emas saparahu lamun inten saparahu lamun berlian saparahu lamun barang pecah saparahu lamun barang nyamuk saparahu Rama Dewa Jita entong borok raja, entong borok para narpati, entong borok para sanghyang, entong borok para satria, sana jana budak angon, budak rodek hulu paribasana. Lamun tiasa nyumponan, tiasa masrah kenyatana mas kawin, anu kasebut tadi kuragawaki ingrama. Mangga! Putra nyatana bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngawula ka eta jajaka bakal masrahkeun raga kalawan nyatana kalawan nyawa kaula nun Rama sae gerak umumkeun ka para raja gerak umumkeun ka para narpati gerak umumkeun ka para bupati kitu kaula nun Rama eta jenengan anak Prabu Bentang Ayunan nyatana ngadangu cariosan tuang pinutre. Patu yen nyatana kaligane gebiar bunga amerwata suta bunga gunung amerwata anak. Prabu Bentang Ayunan kaligane remuti nyukup papasungan cekekek seserian rengkenek igel-igelan. Dipikir-pikir sang saya kapikir dirasa-rasa sang saya karasa atu eta nyatana nu jantan putra memang kitu kayanana ieu. Prabu Bentang Ayunan nyatana saparantos raimut ngagelan nyatana remut inyuk papasungan cekekek seserian. Ayeuna kaligane nyatana atuh ye kaluar tina salebeting karaton ngumum kenyatana atuh ye ka para raja, ka para mantri, ka para bupati, ka para gegedeng, ka para satria. Nyatana para raja ti salawe negara, para gegedeng, para nyatana para mantri, para pelajurit. Lan para satria ngadenge nyatana atuh eta pengumuman. Menta di mas kawinan dunya banda barang reana tujuh parahu lamun uang perak saparahu lamun uang dolar saparahu lamun emas saparahu lamun intan saparahu lamun berlian saparahu lamun barang pecah saparahu lamun barang nyamuk saparahu. Para raja di salawe negaranya telah sampai ngalakonan goda goyang kapala ngegeblak dada. Nyatana siling taro satu eta nyatana rejeng sabala reana. Pajarna ieu teu sanggup, ieu teu sanggup, ieu teu sanggup, ieu teu sanggup, ieu teu sanggup, ieu teu sanggup, ieu teu sanggup. Atuh ieu nyatana para raja di salawe negara sampai ngalakonan ting laleos. Undur pundung dangdan keyang panci ngantunkeun karaton Prabu Bentang Ayunan. Sadayana para raja, para narpati, para bupati, para gagedeng lan para satria gubar katawuran. Undur pundung dangdan ke yang iya. Eta jenengan anak Prabu Bentang Ayunan nyata na mangsa ngarita barang atu eta para raja sadayana sambia gubar katawuran. Majar mane teu sanggup atuh ieu nyatana. Sadayana taya nu nyesa, sadayana taya nu tinggal di eta nagara atanapi di eta puruan mung karaton. Ayunan sampai ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata si meteun marga nu jadi lantaran sadaya para raja sadaya para satria sadaya nanya tanah gubar katawuran majar tasang. Aku etanya tanah tembalan anak atui Prabu Bentang Ayunan. Kali garepok ngadika gelis anaking tuang pinutra rama bage kunaon gedenya tanah para raja sambia gubar katawuran. Duh kaulanun rama da iyo pisan nyatana udah diharap kenyatana ku putra panjenengan salaras nama putra temasi palaila lagasan. Putra teh masih palai lelengohan kaulanun rama. Duh 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae. Sebab lamun raga waking tengah damal tindakan kitu marama boa-boa timbul hal-hal nu teu dipikarep bakal timbul raja wisuna bakal dordar papat seaeun. Tapi sanajan bari jeung kitu kaulanun rama kapaksa atuh ieu nyatana geus arok aya tur balaka nyatana. Duh saembara urang cuang teraskeun kaulanun rama gelis anaking tuang pinutra rama. Atuh lamun kitunya calona bagja nu taya papadana anaki. Atuh ayeuna eta nyatana Prabu Bentang Ayunan saparantosna nyatana gundam catur jeung tuang pinutrana. Nu geulis si tunjung biru. Du du du du du du. Ayeuna nyatana eta nu geulis si tunjung biru tuang pinutrana Prabu Bentang Ayunan. Sampai ngalakonan nyatana lunta. Pangkonan tuang ramana kaligane jeblos nyatana tuh ya karena salah peting petapan dina nyatana tuh dina tempat panganginan. Barang dungkapna nyatana atuh eta kana buruan petapan dina tempat panganginan. Dina buruan karaton teh kaligane sanu cumeluk tinu jauh sanu cumalabang tinu angga. Atu ieu majana menta nyema menta nganjang nyatana atu eta nyatana ka nagara ieu. Kaligana nyatana nu cumeluk tinu jauh nu cumalabang tinu anggang majar mana menta nyema menta nganjang tembalan anak kaligana amit pinutra. Amit pinutra. Ya kula rek mentanya mamentangan yang enggal datang calikeun datang rampeskeun ku sampean pinutra. Akhirnya tana kali gane copa denge tes karasa. Kupin mutrinya tana anu nuju calik dina buruan petapan dina tempat panganginan nyatana. Tembalan nananya tana nunggu di situ jung biru. Nu aya dina salabeting petapan kali gane pokan ka. Duh, kaulan nunu ponggawa. Sampean mentanya mamentangan jangkara gawaking sumangga. salik jeng raga waking sapang lampitan pongawa gurudag jalik tembalan anu pinutri duh kaulan pongawa mangke iraga waking kadungkapan ku sampean garok-garoknya gagarontol gara-garanya gagarawa gareteknya tungtung leta sirem-berem sabakai tataman kene sorangan hayang angge-angge tumaros kasampean ari sampean teh nyatana atuh kaluaran ti mana ti umbul mendik saha jenenganna jeung rek aya naon kaperluanna pangnatoro jog tampa rarapan dungkap nyatana atuh ye cumeluk karaga waking bagja bagja nutaya papadana kula gasik ditampi gancang nya di pariksa ku sampean yu pinutri ieu kula nyatana jenenganana patih paminggir sagara ti petapan waru dhuwur pangna jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan peda hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat ka bencaku sadulur sapilancekan yen nyatana sampean keur ngadeg saembara balabar kawat nah ieu beja nyatana atuh kanyataan nah ieu beja bener pinutri coba nyatana ayeuna minta dijawab nu saperlu aduh kaula nun ponggawa jadi sampean teh jenenganana patih paminggir sagara ti petapan waru dhuwur bagja ti nemenan leres leres pisan yen di ieu ujung kanci nyatana kersa jeung rama Prabu Bentang ayuna nyatana kalayan raga waking keur ngadeg saembara nyatana saembara balabar kawat sing saha nyatana nu mikapalay raga waking mangga teh teuing nyatana entong boro nyatana atu satria entong boro atu raja entong boro atu nyatana nu jadi papati sanajan budak angon sanajan nyatana atu budak bolon mangga raga waking bakal ngabdi kaeta lalaki bakal ngawula kaeta jajaka nanging raga waking teh nuhunkeun di mas kawinan mangrupa dunya banda barang anu reana tujuh parahu kaula nun sunan dipatih lamun nyatana uang perak saparahu lamun uang dolar saparahu lamun emas saparahu lamun berlian saparahu lamun inten saparahu barang pecah saparahu barang nyamuk saparahu gitu kaulanu na sampean rek kumaha rek kapendayana ya kai sema sunan dipati paminggir sagara pangadungkap para gawaking rek kumaha rek kapendayana yu bagja keur kula atuh ayeuna bagja nuhun pinutri nuhun nuhun ya nyatana kula ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang marana nyatana rek atuh ieu nyatana nyanggakeun sripitaken sabda panglamar nyatana ieu kula rek milu kana saembara balabar kawat nyatana nu ditangtukeun ku sampean jadi sampean nyanggupan nyakai sema kula sanggup moal aya pimanusaeunana nyatana nu bakal bisa nyumponan kana atuh eta naon anu dicarita ku sampean pinutri iwal ti kula patih paminggir sagara kula nyatana nu bakal mibandar raga pangawakan sampean nyatana keur eusi ka nyatana puputon kembang kedaton nyatana eusi hate kula atuh di petapan waru dhuwur Ula sanggup nyatana, masrahkan dunia barang-barang ke mas kawin nyatana ke sampean. Aduh Sunan Dipati. Nah leres, sampean teta nyarios teh nah leres. Wal ayah nyatana manusana iwal ti kula, kula sanggup. Kula nyatana sanggup ngayakin anak kalayan, kula sanggup masrahkan anak. Aduh lamun kitu nyacarana ye Sunan Dipati. Atu ditarima panglamar sampean ku Ragawaki. Ragawaki nyatana api ye sejaknya sana tanah pisar janges tu kenyatana kana panglamar sampean. Tapi kie kaisema pati paminggir sagara. Lamun bener sampean nyatana nyanggupan ye kuragawaki nyatana bakal dipasian waktu bakal dipasian tempo. Yuh. Sabara poe sabara minggu. Aduh Sunan Dipati. Sampean bakal dipasian tempo teh ye lamina tilu bulan tilu dinten. Nah. Sampean kedatos nyatana masrah kendunya banda barang nyatana anu tujuh parahu. Kitu kaulanun lamun leres nyatana sampean nyumponan kana janji. Ragawaking bakal ngabdi, ragawaking bakal ngawula nyatana ka sampean rek masrahkeun raga kalayan nyawa ka sampean cek paribasanna. Rek dipepeu, rek dirius, rek dibeuweung, rek diutahkeun mangga. Tapi tah dipasian adisna teh nyatana tilu bulan tilu dinten. Tapi lamun sampean luncal linci luncat mulang udar tina tali gada. Entong boro nyatana dinten dinten. Entong boro nyatana atu ye ye. Dua tilu dinten nyatana sanaosa dinten ngalangkung natina anutos ditangtukeun. Tilu bulan tilu dinten nyatana ulah tarima payah tarima waya nyatana raga waking sanaos sampean bakal dungkap panagara moal ditarima. Tah kumaha pati paminggir sagara kula sanggup. Kula sejangestukeun kula sanggup. Ayeuna nyatana kula ngarasa bagja nu teu papadana. Aduh Sunan Dipati pati paminggir sagara lamun kitu nyacarana bagja. Kuragawakin sejaba kali estuken ayeuna mah kieu pati paminggir sagara lain cenah ragawakin ngusir ka sampean. Sebab ayeuna sampean parantos dungkap kana waktuna. Sebab sampean ayeuna nyatana parantos lebet kana ieu sayembara ti mulai detik ieu ti mulai jam ieu ti mulai dinten ieu. Sampean nyatana parantos lebet kana sayembara mana ayeuna mah ulah tarima paya tarima waya junggera lumaku bral gera lumampa jigera indit. Gera estuke nyatana janji sampean. Yuh bagja bagja bagja bagja. Kula ngarasa bunga, bunga marwata suta bunga gunung marwata. Atuh lamun kitu nyatana pamit ieu kula bakal mangkat. Pamit kula bakal undur nyatana tina panggonan sampean. Mangga Sunan Dipati mangga diandung pangdua kuragawaki. Atuh eta nyatana pati pamigir sagara ti petapan baru duwur. Kaligane indit nyatana. Di ujung pasar nyatana tueta, di ujung kanci. Sejanya telah bakal nyaosan atleta pamentana atana pinyatana. Mas kawin kanu gelisi tunjung biru. Jenenganana atleta pati paminggir sagara. Undurna ye nanti ujung kanci. tina karatona Prabu Bentang ayu nanti napangkonanana nugelis si Tunjung Biru. Eta nyatana pati pamingir sagara kaligane nyatana undur nate kaligane berabat, bribit berabai ngagolang nyatana api yelumakuluma hampa. Barabat penggawa miang angkat ngondok-ngondok layang. Nyana obat obat kabelum atau di pikiran tenyana kagungan. Minggir sagara undurna ayeuna tip ujung kancitina buruan karatona jenenganana Prabu Bentang ayuna lain cenah mulang ayeuna nyatana kapatapan waru dhuwur kaligane nyatana ati ye lumaku-lumampahna dungkapna ka arah-arah Tegalampuyan. Atuh iya nyatana bakal ngadungkapan kana karatona Ki Gedeng si Cengek. Rek ngalakonan guru, rek ngalakonan tarak tapa. Rek ngalakonan ya tarak tapa. Neta jenenganana pati paminggir sagara tiasa nyatana dungkap natu ieu ka arah Tegalampuyan. Sebab di arah-arah Tegalampuyan dina karatona Ki Gedeng si Cengek nyatana kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria kadodokan dunya banda barang karung. na tanapinya harta karun. Eta jenenganana pati paminggir sagara nyatana tutu ayeuna dungkapna nyatana ka arah-arah Tagalampuyan. Kaligane nyatana atuh ieu calik di sisi bising ka tembing, calik di tengah bising ka tunjang, calik nenggang sorangan rek ngalakonan tarak ta apa. Saparantosna nyatana calik, kaligane nyatana atuh ieu rob sidakap sinunggul tunggal, ilangakan pancadria, ilangakan nyatana angen-angen anu kang limang plekar. Saplekara eta jenenganana pati paminggir sagara bakal nyatana ngilangakan panpang rungon. Dua plekara ngilangakan panpang deleng, perkara tilu plekara ngilangakeun panpang ambu, opat plekara ngilangakeun panpang ucap, lima plekara ngilangakeun angan-angan anu kang limang plekara ana dangu boten didangu, anambung boten diambungan, adalah boten didalengan, ucap boten diucap. Sejamun najat ka yang murbang sesa menekungkan wagu, nyatana atu yerek men, nyatana atu men tadi pangayakeun dunya banda barang anu reana tujuh parahu. Lamun uang perak saparahu, lamun uang dolar saparahu, lamun emas saparahu, lamun intern saparahu, lamun berlian saparahu, lamun barang nyamuk saparahu, lamun barang pecah saparahu. Eta nyatana pati paminggir sagara ngalakonan tarak tapa di arah-arah Tagalampuyang dina karatona Ki Gedeng si Cangke. Atuh ngalakonan tarak tapa teh kawitan di Teguh Samping, datang ka Bela Gambira nganggeuskeun di gedong di Lipawarna, di Raden Diladi Karma Heubeul Guru meunangna 100 pangadeg. Besok pagi jaga baringnya tanah bakal lilir bakal nyari. Ayin nanya tanah tapati pamikir sagara nuker ngalakonan tarak tapa. Nyata nangil lari dunya banda barang harta karun anu ayanya tanah di arah-arah Tagalampuyan. Urang tenda di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang. Da caturan nu dingin carita nu biheula tinggal lungman tapi pir labuh jalang nama na tengah iman. Kurang cuang tunda lampahna. Ayeuna urang nyatana cuang tunda lampahna eta jenenganana pati paminggir sagara nu keur ngalakonan nyatana tarak tapa. Urang cuang nyaturkeun atuh ieu nyatana di salah sawiji tempat. Di salah sawiji tempat atuh ieu nyatana di tanah buntet jenenganana Raden Saripali. Mangsa narita keur ngalakonan ngahuleung ngaraga menang. Bingung nu temanggi tungtungan nyatana susah mana mutaya sudah nak, lamun siang sudah tuang, lamun wangi sudah pulang. Marga nu jadi lantaran nyatana kabenca kusa, nyatana kusa dulur sapi lancekan. Nyatana Raden Saripali nyatana kaluaran di tanah buntet mangsa narita nujung ngungungang lu siang rawuhin dalu. Nyatana kabita ku carita, kabita ku beja. Atu iya nyatana iya di ujung kanci nyatana aya pinutri gelis aya wano jalenjang gelis lenjang alangkoyang. Jenengan nananu gelis tunjung biru tuang pinutra Prabu Bentang Ayunan. Atu eta Raden Saripali sampai ngumpulkeun bala kurawa, ngumpulkeun bala kaula, ngumpulkeun ke nambah rakyat boga niat nyata narek ngalamar ya. Nyata na Raden Saripali atuh kaluaran ti tanah buntet mangsa narita. Nuju kumpul ngariung nuju bongkok karonyok di salebet nyata na atuh di salebetin petapan. Mangsa narita nyata narek ngalakunan ngalamar. Ka ujung kanci siap saya ga nyata na atuh eta kupang lamar jeung sajabana jeung sajabana. Den Saripali ayeuna nyatana atuh ieu bakal mangkatna nyatana ti tanah buntet bakal nyatana kairing ku balakorawa bakal kairing ku balakaula marga nu jadi lantaran atuh eta nyatana Raden Saripali di mana ditarima panglamarna sejarek ngalakonan nyatana bakal boga gawe gede sukan-sukan mayar bakal bunga-bunga ti di mana ditarima iya. Raden Saripali mangsa narita nyatana undur nanti tanah buntet kairing ku balakorawa teh kaliganela ponggawa miang. Barabat main nama ponggawa miang angkat gendek tang gendek daya angkat ngoyak tang ngoyak jagat. Lalaki macena di kolong langit, lalanang di kolong jagat. Kira madinu balik, kamu ningat serang campedak. Sindiran makirang sae esuni sapendak-pendak kembang tulama kembang tanjung kembang saga jeung dong roma reksa bulan mareksa tahun moawale dadia antosa. Mana macena geningan ma jalan Cibulu ke nanjak ma geningan ma kasanggaraan. Kamana ma ayeuna abdi nyalu keur mendak ma katunggaraan lahieun. Kasopanok ma kasopanjang songaroyom ka jalan sono monok ma sono nganjang sono patepang di jalan juru tulis ayeuna nama kapala desa ngalacai geningan mata kaciterep ah eta. Nunggelis mah jaman ayeuna naur caita bau asep lah iya. Racai makup kawali ditanggung kuap ten-naten nah mual putus gitunya budak cerit mati kamari lindung nama gerpapa ten juga. Cangkuri leung geningan mamacokan beas tikukul mah geningan mah kaleuweung-leuweung budak kideung hayang bodas dipupur mah kabeuteung-beuteung laya. Samping hideung mah dinu pilih kamana nyampai ke nana ini nong makan mau balik kemana mama pai ke nana ulon ka setan kali. Apa nyebrang? Langka wote. Kulone mari wetane mari ditimbang-timbang pada abote lah. Iya. Kasur deh, makasur deh. Geraha karangkung. Naha kernaon tuh? Gang surdai magang surdai. Geraha makapamu. Abdi macan alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang bae. Bae tapi gila. Abdi macan alim di Candung, hoyong ku sorangan bae. Bangedang mawak timbang, kumantung marasani hati. Ayana marasani hati rasani. Sereg-sereg ayeuna mata pangkat tereh riap gancang tak ulah lila. Sajong-jongan masa heroyan, sakedeng mah guru dag datang lah. Tanah Raden Saripali anu ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang min, pinang nyatana api eta nyatana titana bunta. Sejak bakal ngalakonan ngalamar nyatana atu ye ka ujung kanci kana karaton ajenenganana Prabu Bentang Ayunan. Sejak bakal ngalakonan ngalamar nu gelis tunjung biru. Ayeuna urang teu dicarita lakuna nyatana urang cuang nyatana teu dicarita lampana. Eta nu keur lumaku eta nu keur lumampah adat wantu poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Bulan diganti ku taun. Da puguh ari carita teh nyatana deuh. Direka-reka supaya nyatana-nyata, dialus-alus supaya payus. Sebab ari nyatana carita teh goroh, goroh bohong-bohong sembada-sembada pantes. Disebut goroh bohong-bohong sembada-sembada pantes teh yo direkayasa. Den sari paling mangsa narita nyatana dungkap na ka ujung kanci. Bakal nyatana cumeluk tinu jauh bakal cumalabang tinu angga. Sejak nyatana rek ngalakonan ngadungkapan apeta nyatana ke Prabu Bentang Ayunan. Tapi ayeuna pada-pada dungkap na ka ujung kanci nyatana kana karatona Prabu Bentang Ayunan keun teu neun batan peuyeun. Ingkeun teu neun batan peuyeun teu neun adeuleum sieun. Tunda dihanjuang siang teu neun geusan sampeureun cak tunda urang geusan alaeun. Paranti nyokot ninggalkeun tinggalung na pipir lawu jalan na mana tengah iman. Ami cece ngarerekeun tinong teh saheuleun. Pamirsa anu mulia, atuh dina carita Prabu Bentang Ayunan, urang cuang tunda, sakedap ngarerekeun ka tineung saheulan kumaha. Satrasna kumaha geletuk batuna kumaha gujubar caina dina jalana carita jalana lalakon anu nuju digarap tea. Sumangga urang antos dina atau periode anu kadua tea, antos sakedap. Urang cuang lajang gendeui ke saparantosna ngarerekeun ka tineung tea, sumangga. urang atuh cuang neruskeun dina carita Prabu Bentang Ayunan dina episode kadua. Sumangga. Pun Agung Paralun. Agung Paraluna paranuda panjang ya pangampur. Ampura sapa panjang na galuran ucaca nungkung carita nucan laksana. Ayeuna urang cuang diajar nerus narutus ngadeng da nyakrami dana ngagalur turunan jaman kapungkur. Nyacap kena carita jaman baheula, jaman baheula. Ieu jenenganna nyata na Raden Saripali. Anu kaluar nyata na tu ye titana buntet nyata na tu ye dungkap na ka ujung kanci. Sejan nyangga kena seripita kena sabda pangalamar nyata na ngalamar kapin lutri nugeli si tunjung biru. Korawaka iringku balakaula kalayan paranto siap sayaga atu eta nyata nati. Tanana nyata nati Raden Saripali di mana nyata na diterima. Bakal ngalakonan nyata na atu ye boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga hati. Di mana ngadahu nyata na rejeng nugeli si tunjung biru. Atu mangsa narita. Saparantos na dungkap nyata na ka ujung kanci kana karatona jenengan na Prabu Bentang Ayunan. Arokayatur balaka dingin pinas dianyar pinanggi nyatana etara den Saripali panglamarna ditarima nyatana tuyuku Prabu Bentang Ayu. Saparantos narima panglamar eta Prabu Bentang Ayunan kaligane nyatana cumelukanu jantan tuang pinutra. Jenengan nanu gelisi tunjung biru tembalan nana atuye Prabu Bentang Ayunan geli anaking tuang pinutra rama. Puputon kembang kedaton pangesira hate rama sorangan cu kadie bager. Sebab nyata na atu ye ayeuna nyata na aya nu nuju ngalamar ka hidep atu jenenganna Raden Saripali ti tanah buntet bager anaking tuang pinutra rama. Barang cop kadenge tes karasa nyata na kupin nutri nubeli si tunjung biru. Tembalan nana nubeli si tunjung biru. Aduh kaulanun rama. Rama dewaji sarebu ampun, 2000 ampun katilu manuhun bae rama. Kunaon gening kresa jeung rama nyatana ayeuna atuh teu masian iberti heula duh gening nampi panglamar deui. Sedengkeun putra panjenengan ayeuna teh nyatana duh nuju nganti-nganti nyatana atu nuju ngantosan hiji jajaka anu parantos lumebet kana saembara rame. Ieu nyatana putra panjenengan teh atu ieu panon asa bolotot. Beuheung asa sosongketeun. Duh. Nganti-nganti nyatana jajaka jenenganan atu patih paminggir sagara ti patapan waru duwur kaula nun rame. Anu nyatana nyanggupan masrah kendunya banda barang atu nyatana kanggo mas kawin karagawaki. Gening ayeuna rama parantos narima deui panglamar dure kumare ka pendayana nya rama. Rekumare ka pendayana nya tanah rekumang kajadianana rama duh 1000 ampun 2000 ampun ka tilu manuhun teh rama. Tuang pinutra rama. Jadi hidupnya tanah parantos atu patale janji parantos pasang ubaya. Leres kaulah nun rama leres pisan. Putra panjenengan teh parantos patali janji parantos pasang ubaya nyatana rejeng jajaka. Jenengan anapati paminggir sagara kaulah nun. Coba reku mareka pendayananya rama. Gelis anaking tuang pinutra rama. Nah aku maha atu perjanjian sampean. Aduh kaulah nun rama dewaji. Saleres nama kieu putra teh dina danget ayeuna duh. Eta pati paminggir sagara teh nyata nama saleres nama kedadungkap dinten ieu pisan dina waktu ieu pisan rama. Mana yeraga waking nyata natu. Panona sabolotot nyata na beheng asa sosong keten balas liuk dey sugan tehol. Tapi kunaon atuh kunaon. Patih paminggir sagara gening sampai dungkap ke nyata na. Kadang ngeti daya kabar caritana ke bujang-bujang nyata na ka tembong batang irung na. Boa-boa rama dewa. Di boa-boa nyatara pati paminggir sagara teh nyarita majar nyanggup pantengan saukur tambahnya asem sungu. Tambah rinya leta deh. Tengteing anak teing lamun kitu nyacara na tengteing. Patih paminggir sagara ngan saukur nyatana rek lulucon. Ngan saukur nyatana atu. Rek ngabibita karagawa king duh tungtuing ada tuing karagawa king kenyataan di pasihan tempo di pasihan waktu di pasihan adi sekaulah nun rama. Eta pati paminggir sagara teh nyatana tilu bulan tilu dinten tapi nyatana ayeuna ye sampe nincak nyatana tilu bulan nyatana opat dinten. Gening taya dungkapna rama. Sobare kumare ka pendayana lamun kieu nyacarana. Anaking bagja tina mena lamun kitu nyacarana. Jadi patih paminggir sagara nyanggupan nyatana dibere waktu tilu bulan tilu dinten. Leras kaulah nun rama. Ayeuna. Ayeuna teh parantos keng nyatana tilu bulan opat dinten deuh rama dewaji. Lamun kitu nyacanana luncal lincil luncat mulang udar tina tali gada. Lamun kitu nyacarana atuh nyatana rek ngulinkeun. Lamun kitu nyacarana ngan saukur nyatana atuh ye tambah heurin nyaleta tambah asem nyatana subuh. Nyatana anaking tuang pinutra rama. Gelis tunjung biru atuh ayeuna nyatana geus kapalang belang. rama dewaji nyatana parantos narima panglamar ti Raden Saripali Mangka. Raden Saripali nyatana di mana ditarima ku hidup. Rek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga hati. Rek ngayakeun tatabehan 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Nyatana bakal muni-muni sadaya bakal nyatana atuh manggung sadaya di nagara nyatana di ujung kanci. Dina karaton Rama Anaki. Coba rek kumare ka padaya. Aduh, kaula nun Rama Dewaji. Sakawit nama putra teh nolak. Sakawit na putra teh nyata nama si nyekal cacak hiji. Benar. Sebab inggih sieun ku bisi serempang sieun ku bejarama. Tapi ayeuna nyatana kieu kajadian anak pati paminggir sagara nyatana sampe atuh ieu kenging tilu nyatana tilu bulan 4 dinten sampe tilu bulan 5 dinten. Duh. Taya munculna taya dungkapna nyatana taya kabar-kabarna acan Rama. Atuh lamun kitu acarana mangga eta mah teu langkung kersa jeung Rama kaula nun. Putra panjenengan masa jangan estukan nyatana kana naon anu jantan emutan Rama Dewaji kaulanun. Dedeh anaki. Lamun kitu nyacarana atau ye nyatana cuang tarima. Eta nyatana Prabu Bentang Ayunan. Terus narima. Panglamar. Nyatana atu ye Raden Saripali ti Tanah Buntat. Balakorawa balakaulan nyatana atu emang sanarita sambia bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Ayina samparantos naka tarima. Eta denaga nyatana atu di ujung kanci. Prabu Bentang Ayunan. Kali gane bakal boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ati. Tata bengan 7 bangunan ke 8 kabuyutan nyatana bakal muni sadaya. Bakal diangkir sadaya ke ujung kanci. Karena karotona Prabu Bentang Ayunan. Eta nyatana di ujung kanci dina karotona Prabu Bentang Ayunan. Ayunan nyatana ada tuan ture kalakonan boga gawe gede. Adat wantur nyata narek ngalakonan aku ye ngajodokan pinutrina nunggelisi tunjung biru Raden Saripali. Balakaur balakorawa balakaula di ujung kancis sampai ngalakonan aku ye ngalut ngegay ngebandal ngembat-ngembat nyatang pin. Nyata aku ye dari kaya nuboga gawe. Mangsa narita nyata nata tabuan. 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Benar. Wayangna, reogna, rentengna, tarompetna, bangbaronganna nyatana jeung sajabana. Atuh angklung rejeung calung oge pon kitu deui. Bakal dungkap atuh ieu kana nyatana ka ujung kanci. Benar. Nyaosan kana pangangkirna nyaosan kana panglamarna. Aku eta nyatana Raden Saripali kalayan nyatana Prabu Bentang Ayunan. Eta di ujung kanci ayeuna nyatana bakal ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar. Ngagawean kenu gelisi tunjung biru ka Raden Saripali. Kaligane tadi carita lakuna, tadi carita lampana, tadi carita sajalan-jalana. Adat wangtu carita poe diganti ku minggu, minggu diganti ku bulan-bulan nyatana ati. Datang tahun jenengan anak. Di ujung kanci nyatana bakal boga gawe gede. Ayeuna tatambehan 7 bangunan ka 8 kabuyutan. Wayang na bakal tatalu, reog na bakal tatalu, renteng na bakal tatalu, tarompet na bakal tatalu, nyata. Atu bang barongan ana bakal tatalu nyata na angklung rejeng calung na oge kitu kene bakal tatalu. Eta balakorawa balakawulah hamba rakyat di ujung kanci. Tapi kasurak ambalan-balan atu ayeuna nyatana wayang na tatalu. Ayeuna mah Prabu Bentang ayeuna tabu gagawe gede sukan-sukan maya. Tata behan ayeuna silokan nangtang. Tata behan silokan nangtang. Tata behan tujuh bangunan dan munisa daya. Eta jenengan ala Prabu Bentang ayunan keur ngalakonan boga gawe. Boga gawe gede sukan-sukan mayar ngagawe angkeur nu geulis tunjung biru. Bang tujuh bangunan manah muni-muni sadaya, muni sadaya. Ayeuna wayang na bakal tatalu. Wayang na tatalu, reog na oge tatalu, reog na bilu tatalu. Tatalu reog na tatalu, tarompet na ge milu tatalu, ban barongan milu tatalu. Eta jenengan ana Prabu Bentang ayuna, buka gawe gede sukan-sukan maya. Ayo oyang nagara balakorawa balakaula surak ambal ambala. Palang urang siri belapati balakorawa balakaula surak ambal-ambala nada tuang tu aya nu boga gawe. Tatabuhan lokan mantang tatabuhan lokan nangting ondor. ayo oyak oyak nagara. Tata lu renteng na tata lu cang angkung jeng calung oge milu tata lu. Bener gaya oyak nagara Surata ambal ambalan nama abinya lu sajada ya di hormatan pikir melit kanu cai kondanya pai kanu jalan pikir melit dah kanu tadi pikiran anu saurang kocap ayana di jian suling popoko di dung dadeng do salapi di pinding-pinding kaboko di tunya tenjo nama-nama ikan gencin kakaler katojo bulan kamanama pajar mana ayana tangan jam jamat nutukan bari motongan pajar mana neang anak ngadeketan popotongan jauh-jauh gening anda ngalah awi batik merang-merang baik jauh-jauh dane yang abdi pati era-era baik riang mah dina babatu melampan dan di pasisir nikah hayang lucan tangtu matak jadi gering pikir lahilirkan atak kagirangkan manggi keyup dagandongan kain piken kagumbangken manggi keyup popotongan lalu hormah iya nangalah kalapa kahandap ngalah cahina kadu-kadu hormah keaya bagja warikan tunya rina jahat itu mundi digantelan sapu tangan itu sahak daging ding teing si horeng batur sorangan meja tapi kursi lemari muka sorangan sanes beja tapi bukti dapi terang sorangan tonggeret gegere pake ayo nama keningan majuragan dan gardayo oyak jaga ta oyak jaga ada tuan ternyata naik tamai pati kenangan anak pelaku pesta ngayunan karena lakunan boga gawe gede surak ambalamalan di ujung kalan si tongere tongere tongere papa tongere. bangunan kada lapang kabuyutan. Undur dayo oyak nagara mana muni-muni sadaya. Wayang na tatalu reog na tatalu tarompet na tatalu bang barongan oge tatalu. Jampang deui kapungkur mah abi pajauh ayeuna patepang deui ayang opak euy atuh jeung lagi nang ngajoba bari ditimang euy euy ngajoba mabager bari-bari di poe geuningan dadeng rek ngaler kapindingan ku ayakan sapoe mah teu daek paler ngantosan anu anakan balakorawa balakaula undur daya oyak nagara. Surakah malam-malam Prabu bentang ayunan keur ngalakonan boga gawe gede sasukan-sukan maya. Tatabeun cilokan nangtang mana undur dayeuh oyak nagara. Tatabuhan silokan nangtang, tatabuhan silokan nangting, tatabuhan tujuh bangunan kadalapan kabuyutan. Benar. Wayang na tatalu reog na tatalu renteng na tatalu tarompet na tatalu bang barongan na tatalu atu ye angklung rejeng calung oge tatalu. Benar. Dayeuh oyak nagara balakorawa balakaula ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang atuh tisuklakna tisiklukna sapiadungkat atuh eta nyatana bakal nongton menyatana atuh kana boga gawe ieu. Bentang ayunan keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti ngagawean keunu geulis si Tunjung Biru Karaden Caripali. Ayeuna atuh eta nyatana tatabeuhan keur ngalakonan eundeur dayeuh tatabeuhan keur ngalakonan oyak nagara. Urang cuang tunda lampah nanu keur ngalakonan boga gawe gede urang cuang nyaturkeun nyatana atuh yeuh nu keur ngalakonan tarak tapa. Nah. Jenenganana ieu jenenganana Patih Paminggir Sagara anu nyatana keur ngalakonan tarak tapa di arah-arah Tegalampuyang dina karatona Ki Gedeng Si Cengeng. Benar. Ngalakonan tarak tapa kawitan ti Teguh Samping datang ka Bela Gambira ngageuskeun di gedong Dili Pawarna. Dong dilipawarna dila-dila di karma hebel guru menang 100 pangadeg alias 100 poe iya. Eta jenenganana nyatara Patih Paminggir Sagara ngalakonan tarak tapang lari dunya banda barang karun kanggo mas kawinnya tanah kanu gelis Tunjung Biru. Benar. Ayeuna ngalakon antara tapate meunang nyatana 100 pangadeg atanapi napi 100 poe. Kaligane nyatana eta pati paminggir sagara ras inget kana purwa daksina. Purwa. Purwa kawitan. Daksina. Daksina kawekasan. Anyar penimun jujul punika. Kaligane eta nyatana lilir nyari. Patu pati paminggir sagara lilir nyari dia merabangun lilir nyari dia merabangun impen saraya sakodapa bangun impen sare sakedapan ya sakedapan pati paminggir sagara nyatana ngalakonan lilir ngalakonan nyaring barang breh nyatana kana pangkonan anak atweta nyatana dunya banda barang parantos nyampak nyatana 7 parahu benar. Lamun nyatana uang perak atau saparahu, lamun uang dolar atau saparahu, lamun emas saparahu, lamun berlian saparahu, lamun intan saparahu. Benar. Barang bakal pecah saparahu, barang-barang nyamuk saparahu. Etapati pam nyatana pati paminggir sagara ti petapan waru dubur ngaraos bunga amarwata suta bunga gunung amarwatana. Benar. Mangsa narita tembalan anak pati paminggir sagara nuhun kula nyatana nuhun kula bunga merwata suta bunga gunung merwatana nyatana geni iyo dunya pada barang parantos nyambak bagja kula bagja hei gelis tunjung biru nyatana urang bakal tinekanan sapaneja. Urang nyatana atu ye bakal jadi nyatana atu ye sampean bakal jadi puputon kembang kedaton pangasi hate kula nyatana di petapan waru duhur. Benar. Hei pinutri tunjung biru dagoan ye kula bakal datang. Kula bakal masrahkeun nyatana mas kawin. Anu dunya bana barang anu reana 7 parahu geura dagoan ye kula bakal datang. Bagja, kula bagja nutaya papadana yuuuuh. Mual ayah pemanusahana nyatana nunyanggupan masrakan mas kawin dunya pada barangan warayana 7 parahu. Benar. Nyatana iwal tikula. Hei, Rama Sunan kapidahuan bakal. Prabu Bentang Ayunan jenengan anak. Kula nyatana bakal datang. Ya kula calon mantu. Jenengan patih paminggir sagara ti petapan waru duhur. Benar. Kula bakal datang, kula bakal masrahkeun mas kawin nyatana kanu gelis si tunjung biru. Eta jenenganana patih paminggir sagara bari lumaku bari lumampa. Mangsa narita nyatana atuh eta patih paminggir sagara undurna teh kaliganelar ponggawa miang. Barabat mageningan ponggawa miang angkat ngendek ngendek daya kipulang kipangaya rek mulang ka memorangan sarena di sisi empang. Di handapun kijarami. Sarena macep nandi. Sarena milu jeng tepang. Sarena milu jeng tepang. Yang gak kencil aturami layang. Yang gak kencil aturami bagai. Mangadeker karembangan. Regang nama. Karena orang pitesan, mika dede geni, damika hemat, mika dede ma mika hemat, mun anggang abian tosan. Kikinciran tanya nama. Tanya nama ombat kabolem. Di pikiran, di pikiran, di pikiran. Pikiran mani pikiran ternyata kagungan dengan kami malim ke Bandung hoyong kacuh modang wae. Abdi malim di candu, hoyong kusorangan bae. Kasopono kasopanjang, kasongaro. Yom kajalan sono mondok geni das sono nganjang sono pate pang di jalan pindang urang bumbu nama katumbar bawang undur wirang ayeuna tah maju jungkrang salajengna undur wirang tah maju jungkrang kapalangku mambangkarang kapalangku mambangkarang. jamar listrik di masjid. Jangan ramah, jangan agak bina-bina. Ayah istri geni gajang kungali. Basiro Juanyon Dabu Bundara Tongkara Anggeni Datang Sarian Juanyon Raka Benar Sabong ketigantung digantung mah kantun kantun salina kerdada mah ayeuna abdi di kantun salajengna kumaha di kantun mah batinya rina ngalam posisi sumur kalangan naga decai. Tong pohama geni saumur-umur urang abe la negeri geningan solat solian jana undang dewa nu asli mah da urang mana urang ateang da kabumi nyatana tu ye jenenganana nyatana pati paminggir sagara undur ratu ye nyatana tiara-ara tegalampu yang tina karatu naki gedeng si cengeng benar ngagiring kendunya banda barang anureana tujuh parahu sampai ngalakunan ngaguru diulung-ulung sampai ngalakunan si awan diawang-awang. Nado besok bakal dungkap nanya tanah tu ye ka ujung kanci. Eta jenengan nanya tanah jimat nyata atana pinyata radunya pada barangan doreana tujuh parahu dunya karuna tanah pinyata barang karun ari barang karun teh barang nu di pungkir kunu gaduhna nyata bakal aya nu mumpul nyata ku si kelung jenenganana benar kumpulna atu iyo di karatona ki gede si cengek di arah-arah Tegalampu yang iyo pati paminggir sagara ngagiringkeun nyatana tudunya banda barang. Sampai ngalakonan ngagimbung mana ngaguru. Sora ngaguru diulung-ulung sora sea diawang-awang. Ngaguru na eta parahu nyatana mawa dunya banda barang. Lalo. Ayeuna adat wantu carita poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan. Bulan diganti ku taun nyatana dapuguari carita teh nyatana ye. Di alus-alus sangkana payus nyatana direka-reka sangkan juga. Atu eta jenenganna nyatana dunya banda barang ayeuna barang dungkap nyatana ka ujung pasar kemis. Nah. Digiring ke nyatana tuyuku pati paminggir sagara. Kaligane cop kadenge tes karasa. Eta ku pati paminggir sagara nyatana sora nu surak ambal-ambalan. Iya. Pati paminggir sagara nyatana barang cop ngadengit barang tes karasa nyatana atu iya sora nu surak ambal-ambalan. Kahiji nyatana nu surak ambal-ambalan lan kadua dibarengan nyatana ku sora tatabehan nyatana tujuh bangunan kadalapan kabuyutan. Under dayuh oyag nagara kita aya nana sora wayang nanya tanah tata lu sora reog na tata lu sora trompet tata lu sora renteng ya tanah api gambang jeung samarang pun kitu deui sora angklung lejeng calu mana ngaguru eta tembalan anak pati paminggir sagara kaligane pok ngandikan. Dina sabati ngati botelan kalisan kang adamu tembalan pati paminggir sagara. Papa iya. Beam. Iya saha nuker ngalakonan boga gawe. Beam. Bala kurawa bala kaula hamba rakyat kuat ka surak ambal-ambalan. Benar. Kuatkan nyatana atu pating saruit. Sora gegap gempita. Dimana inu boga gawe? Saha inu boga gawe nyatana kuat under dayuh wayangnya nagara. Benar. Kula pantasna ke dimana didahukan nyatana kula pantasna dimana direndengkan rejeng nugelis itu tunjung biru. Pantas nak kula lamun di nyatana di boga gawekeun boga gawe gede suka-sukan bayar bunga-bunga ti kula bagja nu taya padana bagja keur kula bagja. Bener. Gelis tunjung biru. Nyatana calon puputon kembang kedaton. Atu nyatana keur hate kula jenengan pati paminggir sagara bagja dike di mana nyatana urang patapang patabung lawung di mana urang nyatana dijadukeun tanapi di mana urang nyatana didahukeun. Benar. Ya kula bakal datang kana panggonan sampean. Bakal masrahkeun nyatana mas kawin dunya bana barang anu reana tujuh parahu. Eta pati paminggir sagara ngagerendeng dina manahna. Atu barang ngadangu nyatana eta soranu ngadang nyatana soranu keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayat. Atu mangsa narita eta nyatana pati paminggir sagara keur ngalakonan lumaku keur ngalakonan lumampa. Bener. Ngagiring gendunya banda barang nyatana anjog atu ieu ka ujung pasar kemis. Bener. Barang dungkapna ka ujung pasar kemis teh nyatana keur lumaku keur lumampa. Ingkeun tendun batan peyem. Tendun batan peyem, tendun dihandelin siem, tunda dianjuang siang. Tendun gesan samperen, cak tunda urang gesan alon paranti nyokot ninggalkan. Paranti nyokot ninggalkan. Para bapak pamiarsa anu mulia, atu dina carita Prabu Bentang Ayunan urang cak juang tunda sakeda ngarereukeun katineung saheulaan. Kumaha geletuk batuna, kumaha gujubar caina dina jalana carita jalana lalakon anu nuju digara. Urang angkot antos kanggo acara salajengna, cag urang cuang tunda ngarereukeun katineung saheulaan. Agung paralun, agung paraluna paranuda panjang ya pangampura. Sapa panjang na galuran ucacan nungtunga carita nucan laksana, nucan laksana. Urang cuang nutugen galuran nu kapungkur mapay carita nu katunda baheula jenenganna atuh ieu. Di ujung kanci Prabu Bentang Ayunan keur ngalakonan boga gawe gede ayeuna nyatana atuh ieu bakal kadungkapan nyatana ku pati paminggir sagara nyatana ti patapan warudu. Eta pati paminggir sagara nyatana atuh yang ngebantun dunya banda barang anu reana tujuh parahu. Ayeuna barang dungkapna nyatana ka ujung pasar kemis teh kaligane. Eta nyatana pati paminggir sagara nyatana beungeutna beureum atuh ye panon bolotot waos kakerot tanda amarah kagila-gila marga nu jadi lantara. Nyatana atuh ieu aya beja ieu nanu keur ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Jenenganna Prabu Bentang Ayunan nyatana ngadahukeun nu geulis tunjung biru ka Raden Saripali. Eta patin paminggir sagara sanari eta nyatana tuh katingali panon bolotot waos kakerot tanda amarah kagila-gila. Eta pati paminggir sagara nyatana mangsa narita atuh dunya banda barang anu reana tujuh parahu nyatana sampai atuh ditinggalkeun di ujung pasar kemis. Sejabakang atuh yang ngadatangan ke ujung kanci. Benar. Karena karatona Prabu Bentang Ayunan atuh eta nyatana lumakun na baring ngagidir nyata na ngabrag-brag lulumpata. Pati paminggir sagara ngabrag-brag lulumpata ante kaliganelar ponggawa miang. Barabat ma ponggawa miang akat ngedek tak ngedek dayu. Tangan lumayan angkat genduk tangenduk daya lalaki madi kolong langit lalanang madi kolong jaga tanal pati paminggir sagara nafsu nanga guduk-guduk amara teka wadan ayeuna ngabrag-brag talulumpatan mama munte mandi mataku jan babanjir ku mama amun terjadi mata ke dan hariku dijen wubulukuan, tak-tak dijen sisingkalan, bubur ujul, tadi petapan. Etapati paminggir sagara, udag-udag tak kabuana, ngabrag-brag tak lulumpatan. Paminggir sagara nyata nayana datang atu ya ka ujung kanci kaligane bluk ngadungkuk bluk ngadungkuk blak nangkarak sangkilang katiga ngerak tapak tak tak nyelepok sagede samak sagede samak. Hariku dijen mubulukuan, tak-tak dijen sisingkalan, tak sisingkalan. Kuta luhur digambul, kuta pendek didupak, sisiri tibarang bijil, tibarang bijil. Jenengan nananya tanah pati paminggir sagar barang dungkap nanya tanah kanakara tona prabu bentang ayunan. Katinggalinya tanah balakorawa balakaulah hambaraya terngalakunan surakam balambalan. Tata behan tujuh bangunan kadalapan kabujutan sami muni muni sadaya. Adat wantu ayat yo maes pagi. Nyata nak keur ngalakonan boga gawe gede. Tembalanan nyata natu yepati paminggir sagara. Kaligane sasentak bari sasengor bari cumeluk nyata natu ye ka Prabu Bentang Ayunan tembalan pati paminggir sagara. Papa iya. Yuh. lamun kitu nyacarana nyata nangahina ngahampas ya kakula. Yo pinutri tunjung biru. Ya kula patih paminggir sagara nyatana datang kana panggonan sampean. Rek nohonan janji. Ya kula nyatana bahwa dunya pada barang anuariana tujuh parahu nyatana kermas kawin nyatana kasampean. Tapi nyata-nyata gening ayeuna nyatana sampean parantos didahukeun. Geus ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan mayar bunga-bunga ti. Coba. Nyatana Sunan Kapidahuan bakal Prabu Bentang Ayunan coba rek kumare ka pandayana. Barang coba denge teh sakalasa nyatana ku eta pinutri. Pinutri teh ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Penggawa kunaon sampean aya naon geus sampean nyatana ayeuna ngah mahaok bari gegembor nyatana sasentak bari sasongor duh pati paminggir sagara sarebu ampun katilu manuhun bae nya Sunan Dipati pati paminggir sagara yo. Naon guna rek naon gawe sampean ayeuna dungkap kana panggonan ragawaki. Bener. Ya kula nyatana pati paminggir sagara rek naonan janji nyatana ka sampean. Duh, helas nu taya artina, helas nu taya artina. Sampean nyatana lamun bener teh mawa-mawa harta mawa dunya. Kanggo mas kawin karagawaki dina danget ieu parantos helas nu taya artina marga nu jadi lantaran. Bener. Sampean teh ye luncalin ciluncat mulang udar tina tali gada kumaha perjanjian sampean rejeng raga waking nyatana apan sampean teh parantos dipasian tempo teh tilu bulan tilu dinten. Benar. Coba yeuna geura di emotku sampean geura di etangku sampean nya Sunan Dipati yo pinutri kula ngayakeun dunya banda barang nyatana ati. Memang sata dina kula nyanggupan nyatana tilu bulan tilu poe. Tapi ayeuna nyatana kula datang kana panggonan sampean nyatana tina hitungan kula nyatana tilu bulan nyatana 10 poe. Itu wajar. Wajar. Naon sababna? Sebab ngayakeun dunya bada barang teu gagabah ngayakeun dunya bada barang nyatana teu sembarangan. Bener. Aduh. Ragawaki ngarti, Sunan Dipati ngarti. Nu mata keraga waking kuayan nangayakeun saembara balabar kawat nyatana yo. Sing saha nu nyanggupan nyatana masrah kendunya banda barang kanggo mas kawin nyatana tujuh parahu dina waktu tilu bulan tilu dintan raga waking bakal ngabdi ka eta lalaki bakal ngabula ka eta jajaka. Benar. Tapi ayeuna mas sampean duh. Nuh, geus lain hakna, geus lain benerna. Sanajan sampean nafsu ngagudug-gudug sampean nyatana sasentak sasengor, moal aya artina, moal aya artina. Ieu lamun kitu nyatana. Kula more cicing nyatana di podaran nyatana sampean. Ieu gerak tampanan dampal pandangan kula. Eta barang coba denge teh sakarasa nyatana. Pati paminggir sagara. Nyatana atuh ye sumbar-sumbar kamaninggan. Majar mane rek merangan, majar mane nyatana rek modaran. Atuh ye kaligane nyatana copa deng teh sakarasa ku Prabu Bentang Ayunan. Tembalanana Prabu Bentang Ayunan iu. Sunan Dipati pati paminggir sagara. Sampean nyatana ayeuna ulah loba cocot nyatana sampean ulah loba bacot. Lamun kitu nyatana yu urang cuang ogol pegalan pati. Cuang nyatana cuang teangan kulit tu ipis. Cuang teangan nyatana tulang nu renggang. Bener. Atu eta nyatana jenengan anak pati paminggir sagara adat nu napsu ngagudug-gudug adat nu nyatana amarah teu kawadahan. Kaligan yang ngabeberkeun cacabok sagede ampi-gampi. sampai ngalakon boroboy cucuk dadapan sampai boroboy kunang-kunangan. Benar. Ayuna bakal merangan nyatana tuh eta Prabu Bentang ayuna. Kalegane nyatana atuh yeun niban gendampal panangan. Prabu Bentang ayuna rek ditampiling gapit rek dicabok rangkap rek disepak rek didupa. Rek dibebet-bebetkeun kalegane koleang ganjrang. Sagara mangsa naritanya tanah api kali gane nyepak kali gane ngadupak nafsu ngaguduk-guduk aparat kekawadahan Prabu Bentang ayunan sejadi tampiling gapit dicabok rangkep disepak didupak langkah ditampiling gapit dicabok rangkep disepak didupak langkah jerang. Iya. Tut diantungan tuh. Ninggang tunggu ditarung ke nama kami bentar ke ninggang cocok-cocok ke ninggang pasir dibantungkan. Kuntian ngepacin kocak mengcanan tekali gede di sepak di rumah koleng gajerang, koleng gajerang, koleng gajerang. Eta nyata nampak pati paminggir sagara merangan atuhnya Prabu Bentang ayun. Sampai ngalakonan nyatana pating geledung, sampai ngalakonan pating gelegar. Balakorawa balakaulan wayan nyatana eta di alun-alun teh nyatana kalayan atuh ieu. Tata buang tujuh bangunan, sampai ngalakonan sirap janjep liri ibarat gang. Katinjak marga nu jadi lantaran nyatana atuh ieu ngalakonan boga gawe. Jenengan nananya tanah Prabu Bentang ayunan ngalakonan perang galungan iya. Barangnya tanah tueta jenengan nananya Prabu Bentang ayunan ker ngalakonan perang galungan. Rejeng pati paminggir sagara barang breh katingali atuhnya tanah Kuraden Saripali. Tembalan nana Raden Saripali waduh. Ponggawa. Ayeuna nyatana ye sampean jeung raga waking tandinganna jeung raga waking layana marang cop kadenge teh sakarasa nyatana ku pati paminggir sagara kaligane temalan pati paminggir sagara popo ieu nyatana taya bayana dipodara nyatana sagabe atuh eta nyatana pati paminggir sagara sejanya tanarek nubruk. Atui Raden Saripali, Raden Saripali dapugo nyatana sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kanage dewa. Teneng udeng. Mangsa narita nyatana atui rek ditampiling gapit rek dicabok rangkep teh kali gani ngahindar. Anu akhirna nyatana pati paminggir sagara kacangking bitisna. Nu akhirna pati paminggir sagara nyatana kacang keweng cangkengna. Dicandak tak nak bakal dibebet-bebet kan, bakal dibalang-balang kan. Api nyata nak ku Raden Saripali iya. Eta nyata nak pati paminggir sagara ngaladenan pangawasa Raden Saripali ti tanah buntet. Sampai ngalakonan nyatana dibebet-bebetkeun. Sampai ngalakonan dibalang-balangkeun. Atuh ieu nyatana. Sampai ngalakonan awak garareuneuk balas diteungeul hararejo balas disepa. Atuh eta pati paminggir sagara dibalangkeun kawang-awang. Sampai ngalakonan nyatana kapidara. Keluarnya tanah di ujung kancing. Pati paminggir sagara ngalakonan kapidara nyatana tuh ya dibalang kenyatana di ujung kancing. Saparantos kapidaranya tanah pati paminggir sagara gegerungan gegera mandia. Tembalan nananya tanah pati paminggir sagara nuka balangkeun ka wanga-wanga dina barang tumi betanya barang tumi bakali gane gerang gerung geram geram. Nyatana atuh ye ngoceak maratang jagat tembalan nananya tanah atuh ye pati paminggir sagara tubat kan iya temen ye nyatana kula wahala kadalah tubat gening dewek nyatana parang sawaduk tekarana guguru parang sarosa tekarana tatapa. Tapi gening ieu nyatana dewek kalakonan perang galungan sampai kalakon kabebet-bebetkeun kabalang-balangkeun. Bener. Atuh ieu nyatana tuur dewek kalakonan norolok kalakonan ngleper tubang. Kan iya teman. Ieu kula nyatana sanajan ngabogaan nyatana dunya banda barang anu reana tujuh parahun sakawit tajang mas kawin. Lamun kitunya carana helas nu tayarti natuba. Urang nagnya tanah urang ujung kanci. Prabu Bentang Ayunan kalayan atunya tanah Raden Saripali. Kalayan nugelis tunjung bir ulas sambat kaniaya. Yenya tanah kulapati paminggir sagara canari makan dapan. Kula patih paminggir sagara canari makasoran. Gerada gua nyatana ye kula nyatana anu tangtu bakal datang deh karena panggonan sampean di podara nyatana sampean bakal diperangan di bakal dirurugan deh. Bener. Eta tembalan anak patih paminggir sagara. Bari undur pundung bari dangdang keyang. Tanya tanah keluar nanti ujung kanci teh tanya tanah pati paminggir sagara kali gane boga karapnya tanah ras ingat karena purwa daksina purwa purwa kawitan daksina daksina kawakasan anyar pinemu jujuluk pun nikah iya. Eta pati paminggir sagaranya tanah mangsa narikan tas ngalakunan perang galungan nyatana atu ye kali gane pelas lumaku nyatana atu ye sejalu mampan. Benar. Undurna nyatana atu etati ujung kanci nyatana. Rek ngalakunan minang saraya boga keharap. Rek ngadatangan nyatana atu ye kadua ponggawa kadua raja. Benar. Anu aya di Curug Cimangon kalayan Curug Ciparitana Nanggela iya. Eta ponggawa nyatana jenenganana pati paminggir sagara nyatana seja undur bakal ngadungkapan ka Curug Cimangon lan ka Curug Cipari. Bakal ngadatangannya tanah atu eta dua ponggawa rek dipinang saraya. Jang merangannya tanah Prabu Bentang Ayunan waya di ujung kanci. Atu eta nyatana pati paminggir sagara teh undurna teh kaligane lar ponggawa miang. Marabat mageningan ponggawa miang angkat ngendek ngendek daya malela ma malela di anggopa dianggo parang dianggo ma dianggo pak gerjayanti rek tema geni rek belaula kapal rek belaula kapal urang asli urang asli da belapati kikinciran hey kikinciran hey. Mak kikinciran ternyata nama ternyata obat kabelum di pikiran dipikiran ternyata kagungan dengan layan kagungan dengan Turiang di Nababatu Turiang di Nababatu marak-rak nangka sanggup ngadek tang ngadek doi turun sadu ayo namun rak-rak basa turun sadu rak-rak basa sangat ngedek, tak daek deh. Cipulang ma, cipulang aci pangayaman. Cipulang aci pangayaman Serek-serek mangkatere Serek-serek mangkatere ya pancang ulale sajong-jongan rasa heroyan sajong-jongan saya royan sakedeung mah urudag ganteng. Ulun tanya-tanya eta pati paminggir sagara nyatana ayeuna dungkapna ka. Nyatana tanah nanggel atu ye ka Curug Cimangan lan ka Curug Cipari nyatana atu ye bakal minang saraya. Karaja Patokol kalayan karaja Goninu aya dina tutugan Gunung Gajah. Eta pinang sarayaan mangsa narita. Nyatana atu ye kadatangan ananya tanah pati paminggir sagara ti petapan waruduwur kaligane tembalan ananya tanah atu eta Raja Petukul wahala kadalahi. Wah punggawa sampean aya naon jauh ngabaduy tebu tanggang lalajaran jauh ngajujug anggang maranan. Oh lancak tuan, oh lancak tuan. Atu ieu kula nyatana gasik ditampi kanjang diperiksa. Ieu kula kaluaran nyatana ti petapan waruduwur. Jenengan kula nyatana patih paminggir sagara. Bener. Nyatana pangajung-ajung anggang marana dungkap kana panggonan sampean nyatana ieu kula terus terang beker kaberatan kunu jadi musuh. Kula datang nyatana rek ngalakonan minang saraya. Rek ngalakunan minang saraya nyatana kasampean keur merangan urang nagara ujung kancil. Bener. Jenengan anak Prabu Bentang Ayunan, kalayan Raden Saripali. Nah, nyatana coba kumaha lanjut tua. Wahala kadalahi. Nah sampean nyatana sampai kalakun minang saraya apan sampean jalma luhur panggu jag-jag beryoga. Bener. Tapi ayeuna nyatana boga musuh model kitu tanda rupa menambah kuat kalakon minang saraya. Oh, kieu lanceuk tua. Ieu dewek jenengan patih paminggir sagara, parangsa weduk teu karana guguru. Parangsa rosa teu karana tatapa, tapi ieu nyatana dewek tas pengalakonan perang galungan tepikeun ka balang-balangkeun. Ieu raga awak nyatana raga pangawakan dewek gara reuneuk balas ka teunggeul. Gara rejo balas ka sepak balas ka dupak. Mana bisana ayeuna nyatana kula minang saraya kasampean. Mana ulah tarima payah tarima wayah. Keur ongkos peperangan dewek nyatana boga dunya bana barang. Nyatana di mana menangkeun musuh nyatana. Boh isuk boh sore sampean bakal dibere dunya bana barang nyatana atuh ye tilu parahu. Dengetes karasa nyatana atuh etaku. Raja Petokol kalayan Raja Goni Kakadi. Bener. Muarasa bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Tembalanana Raja Petokol kalayan Raja Goni. Waduh. Atuh lamun kitu nyacarana taya bayana. Lamun kitu nyacarana kula bakal nyatana atuh nyaosan kana nyatana kahayang sampean. Kula bakal nyaosan nyatana kana atuh ieu pinang sarayaan sampean. Jadi nu jadi musuh. Oh, nu jadi musuh teh nyatana urang ujung kanci jenengan anak Prabu Bentang Ayunan kalayan Raden Saripali. Yo. Teu jadi masalah nyatana. Keur kula sahabat nyatana nu jadi musuh. Anu tangtu ku kula nyatana atuh ieu bakal dirurugan bakal diperangan. Oh, lamun kitu nyatana bagja tina menan. Bagja lamun kitu nyatana. Lamun kitu atuh ayeuna nyatana urang lumaku. Lamun kitu carana urang lumapa. Yuk urang malgan. Tanah Raja Petokol kalayan Raja Goni Kakadi. Ti Curug Cimangan kalayan ti Curug Cipari dina tutugan Gunung Gajah. Bener. Ayeuna bakal mangkat nyatana tuh ieu ka ujung kanci bakal merangan Prabu Bentang Ayuna. Eta jenenganna nyatana Prabu Bentang nyatana Prabu Bentang Ayunan waya dunjung kanci. Ayuna bakal kadatangan nyatana pinang sarayaan. Bener. Pati paminggir sagara ti petapan waruduwur. Iya. Terdi carita lakuna teu dicarita lampana nyatana eta jenenganana pinang sarayan pati paminggir sagara jenenganana nyatana tu raja petokol kalayan raja goni. Datangna ka ujung kanci kaligan nyatana sesepa kaligan dudupan. Kaligan nyatana kuta luhur digambul kuta pendek didupak disepak nyatana sisiriti barang bijil. Nangtang-nangtang perang atuh ieu nyatana. Ka Prabu Bentang Ayunan ieu. Barang nyatana breh katingali atuh eta nyatana. Kaluar nyatana tina salabeting kedaton jenenganana Prabu Bentang Ayunan kalayan Raden Saripali. Bener. Atuh eta pinang sarayan jenenganana. Pat nyatana tuh Raja Petokol kalayan Raja Goni. Raja Goni kalayan Raja Petokol molohok membangkadu melotot mata si meten. Si horeng si mana horeng nyatana nu bakal diperangan atanapi nu bakal dirurugan. Sadulur kapi-kapi tua nyatana. Atu eta nyatana pinang sarayaan. Raja Petokol Raja Goni bingung nu temang ditungtung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran. Anu orek di perangan teh nyatana sadulur kapi-kapi tua. Anu akhirna nyatana eta Raja Petokol Raja Goni ti Curug Cimangan lan ti Curug Cipari ngadamel taktik, ngadamel politik, ngadamel siasat. Prabu Bentang Ayunan tapi kadiare was kalaya nyatana Raden Saripali. Ayeuna rek di perangan nyandiwara atuh lantaran geus kagok asong iya. Prabu Bentang Ayunan ngarti atuh eta nyatana kana siasat atanapi ngarti nyatana kana naon anu di pikahayang nyatana atuh eta ku Raja Petokol kalayan Raja Goni anu akhirna nyatana sampe ngalakonan dar perang galungan. Sili sepak, sili dupak, sili tonjok, sili bekok, sili ciwit, sili purili, sili sepak, sili dupak, kali gani ditampilin gapit, dicabuk rangkap, koleng kajerang, koleng kajerang, koleng kajerang. Atue tanya tana, pinang sarayaan kalayan Prabu Bentang Ayunan, kalayan Raden Saripali keur ngalakonan perang galungan. Pati paminggir sagaranya tananya kokok. Seserean barireng kenek igel-igelan. Tembalan anak pati paminggir sagara teh urang ujung kanci. Gerat tampanan tanya tanah. Ula sambat kanaya ya kula nyatana moal cicingan kula tetap nyatana bakal. Modaran sampean pinang sarayan dewek tanya tanah gerat tampanan ku sampean. Benar. Eta tembalan anak pati paminggir sagara. Nyatana tu ngagung-ngagung kenyatana pinang sarayaanana. Atu eta nyatana pati paminggir nyatana Prabu Bentang Ayunan nuker ngalakonan di perangan teda pukul nyatana parantos nyatana asak siasat teda pukul nyatana parantos nyatana atu asak padan. Anu akhirna nyatana iya balang barang ditampilin gapi. Barang dicabok rangkep. Barang nyatana disepak didupak kaligane Prabu Bentang Ayunan ngalumpur. Prabu Bentang Ayunan nyatana sampai ngalumpur. Ayunan nyatana. Nyatana lir ibarat nukapidara. Kalayan Raden Saripali. Mangsa narita dapukun nyatana parantos taktik dapukun nyatana parantos asak siasat. Benar. Ayeuna ayeuna jenenganana eta Prabu Bentang Ayunan mar nyatana katingali ngarumpuh yu katingali kapidara tatatapa sini deui patih paminggir sagara nyatana atuh ieu luncat nyatana atuh ieu bakal dibanan dampal pandangan bakal dibankeun pangawasa bakal dibankeun pangabisa. Nyatana ngabantu pinang sarayaan. Eta nyatana Prabu Bentang Ayunan barang rek disepak, barang rek didupak, barang rek ditinggang atuh nyatana kupati paminggir sagara. Kaligane kelepat ilang tanpa karana.

Nada agung cukup lumur jembar hampuranu diteda ulah kurang-kurangnya ngapunten. Sakitu nu kapiatur dipungkas ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.